إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Terakhir tentang sedikit perselisihan antara Abu Bakar dan Umar. Di sini beliau Syekh Salim bin Aid Al-Hilali mengeluarkan fawaid yang sangat bagus. Apa? Abu Bakar tidak mengeluarkan hujjah, dalil yang mestinya beliau keluarkan. Saat Umar mengatakan kaifa tuqatilun nas, bagaimana engkau akan memerangi manusia, kaum muslimin, sementara Nabi mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kan mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, kenapa engkau mau perangi juga? Ini protesnya Umar beberapa hari, beberapa minggu setelah Nabi wafat. Dalam hal ini jelas Abu Bakar yang benar. Ketetapan Abu Bakar untuk memerangi mereka yang sudah baca syahadat, sudah sholat, tapi tidak mau apa kemarin? Bayar zakat. Jelas Abu Bakar benar. Umar protes. Tetapi protes Umar ini tidak dijawab dengan hujjah. Abu Bakar tidak membawakan dalil. Antum bisa lihat jawaban Abu Bakar. Iya kan? Abu Bakar jawab apa? Wallahi demi Allah la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Ini bukan dalil. Artinya sebetulnya ada dalil yang membungkam Umar, yang Umar langsung faham. Tetapi ini tidak dibawakan oleh Abu Bakar. Apakah Abu Bakar tidak tahu? Mungkin ini yang dimaksud oleh beliau. Ini fawaid yang dikeluarkan oleh beliau. Apa? Tidak mentang-mentang alim, tidak mentang-mentang ulama, tidak mentang-mentang orang semulia sealim Abu Bakar. Lalu apa? Lalu seluruh dalil beliau tahu, seluruh hujjah beliau tahu. Tidak, ini salah satu bukti. Yeah. Padahal kalau Abu Bakar mau jawab dengan dalil di atasnya, dalil Ibnu Umar, selesai. Ya, bahwa Nabi mengatakan aku disuruh memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Ini selesai. Dan Nabi mengatafkan, menyamakan antara syahadat, salat, zakat dan seterusnya. Tidak mau bayar, tidak mau baca syahadat diperangi. Kalau dia tidak mau bayar, tunduk ya. Tidak mau sholat diperangi, tidak mau zakat, sama diperangi. Ini dalil. Tapi dalil ini tidak dibawakan oleh Abu Bakar. Abu Bakar malah bersumpah, wallahi akan aku perangi. Seandainya mereka biasa menyerahkan kepada Nabi iqam. Wa fi riwayatin anaqan, kambing yang kecil. Di riwayat lain seutas tali, seutas tali yang biasa mereka serahkan di zaman Nabi, kok sekarang enggak mau serahkan, akan aku perangi mereka. Dalil bukan? Bukan. Ini bukan dalil. Ini tekadnya Abu Bakar bahwa Abu Bakar yakin mereka berada dalam kebatilan, memerangi mereka adalah hak, aku tidak ragu-ragu. Tapi sekali lagi, Abu Bakar tidak membawa dalil, tidak membawa hujjah. Ya. Ah, maka beliau keluarkan fawaid yang bagus, saya bacakan. Wa mauqifu Abi Bakrin, sikap Abu Bakar, tekad Abu Bakar itu didukung oleh dalil Ibnu Umar tadi. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa asrusi. Walakinahu khufiya alayhi, akan tetapi dalil ini tersembunyi dari diri Abu Bakar. Maksudnya Abu Bakar enggak tahu, mungkin lupa. Namanya juga manusia. Abu Bakar tidak maksud. Kalau Rasulullah iya, lupa diingatkan oleh Allah, salah diluruskan oleh Allah lewat Jibril. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar bukan Nabi. Maka ketika Abu Bakar lupa, Abu Bakar salah, Allah diamkan. Allah diamkan. Maka menyalahkan Abu Bakar boleh apa tidak? Boleh kalau memang salah. Kemarin kan dalam hal haji tamattu kan jelas Abu Bakar salah, Umar salah. Dalam masalah mandi junub jelas Ibnu Umar salah. Dalam masalah sutra salat Aisyah salah. Dalam masalah menikahi wanita ahlul kitab Ibnu Mas'ud salah. Ah, ini dia. Ini manhaj salaf. Bukan muqallidin. Bukan orang-orang yang taklidul a'ma. Yang mengatakan kalau hadis ini sahih, mosok Imam Syafi'i enggak tahu. Kalau hadis ini sahih, mosok guru kami enggak tahu. Kalau betul ini wajib, mosok kiai-kiai kami enggak tahu. Ya, yeah. Ini para muqallidin. Adapun manhaj salaf tidak. Jangankan kiai, ulama, buya, ajengan, tuan guru, Abu Bakar dan Umar saja bisa salah. Ya. Wa fi hadza dalilun ala, dan di sini merupakan dalil bahwa anna sunnata qad tukhfiya ala ba'di akabir sahabah. Bahwa sunnah-sunnah Nabi, sebagian sunnah-sunnah Nabi itu tersembunyi pada diri para sahabat, tidak diketahui oleh sebagian sahabat. Ini salah satunya. Dan contoh ini banyak sekali. Umar tidak tahu tentang tidak bolehnya kaum muslimin masuk ke daerah yang sedang terjangkit ta'un. Umar tidak tahu. Yang di dalam tidak boleh keluar, Umar tidak tahu. Tapi Umar memutuskan seperti itu, mirip Abu Bakar. Abu Bakar wafat, kan beliau memimpin pasukan menuju Syam. Tiba-tiba terdengar berita bahwa di Syam terjangkit ta'un, wabah penyakit menular. Kemudian musyawarah. Teruskan jangan masuk Syam apa pulang ke Madinah, berselisih, belum satu pendapat. Kemudian keluar. Kemudian dipilih lagi Ahlul Badar, keluar lagi, dipilih lagi sampai beberapa orang saja, dan akhirnya Umar memutuskan pulang saja. Kita batalkan masuk ke Syam tanpa dalil. Oleh karena itu Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, anafirru min qadarillah? Ya Umar, ya Amirul Mukminin, apakah kita mau lari dari takdir Allah? Bukankah kita masuk ke Syam terjangkit ta'un atau tidak, itu kan takdir. Kenapa kita mau lari dari takdir Allah? Kenapa kita tidak masuk saja berjihad? Terjangkit ta'un itu takdir, tidak terjangkit takdir. Kenapa mau lari dari takdir Allah? Disinilah Umar menjawab dengan ilmu yang luar biasa, fawaid yang luar biasa, dan diabadikan oleh para imam di kitab-kitab mereka. Apa jawab Umar? Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Betul, kita lari dari takdir Allah, betul, menuju takdir Allah yang lain. Kalau lari dari takdir Allah menuju takdir setan, jelas itu dosa. Lari dari takdir Allah menuju takdir iblis, jelas itu salah. Ini lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Mana dosanya? Semuanya takdir. Luar biasa jawaban beliau. Maka beliau putuskan pulang. Tidak selang lama datanglah Abdurrahman bin Auf membawakan hadis itu. Membawakan hadis yang sangat terkenal itu. Jika kalian mendengar di satu daerah terjangkit ta'un, jangan masuk daerah tersebut. Yang di dalam jangan keluar. Yang tidak keluar akhirnya terjangkit ta'un, akhirnya mati, maka matinya mati syahid. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu kira-kira. Wa yutli'u 'alaiha ahaduhum, sementara sebagian mereka tahu. Jadi kalau tersembunyi semua, enggak tahu semua, ini yang tidak mungkin. Berarti Allah tidak menjaga syariat Islam ini. Allah tidak memelihara ajaran Islam. Kalau seluruh sahabat lupa dengan sebuah sabda Nabi, dua buah sabda Nabi, tiga buah sabda Nabi, ini tidak mungkin. Abu Bakar enggak tahu, Umar tahu. Umar enggak tahu, Abu Hurairah tahu. Abu Hurairah enggak tahu, Aisyah tahu, dan begitu seterusnya. Oleh karena itu, para tabi'in diikuti atba'ut tabi'in, itu tidak membeda-bedakan para sahabat. Ucapan seorang sahabat serendah apapun, sekecil apapun, walaupun cuma sehari dua hari bertemu dengan Nabi, tapi dia sahabat, membawakan hadis Nabi, sabda Nabi, wajib diterima. Inilah manhaj yang hak. Walihada la yaltafitu ilal ara. Oleh karena itu jangan pernah menghiraukan sebuah pendapat, mau pendapat Imam Syafi'i, mau pendapat Imam Bukhari, bahkan pendapat Abu Bakar dan Umar, jangan dihiraukan. Kalau apa? Ma'a wujudi sunnatin tukhalifuha. Apabila ada sunnah, ada hadis, ada sabda Nabi yang bertentangan dengan pendapat tersebut, maka keluarlah satu qaidah azimah. Apa? Idza waradal athar batalan nazar. Jika sudah ada dalil, sudah ada athar, maka seluruh ara, seluruh ra'yu, seluruh pendapat wajib dibatalkan. Wajib dibatalkan sebagus apapun pendapat itu. Inilah manhaj. Manhaj salaf merdeka, betul-betul merdeka dari madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Hambali, madhab Bukhari, Sufyan Atsauri, Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini. Merdeka. Manhaj salaf hanya tidak merdeka dari qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Itu ketika ini sudah firman Allah, sudah sabda Nabi, kesepakatan sahabat, diam. Para sahabat, diam. Para tabi'in, diam. Atba'ut tabi'in, diam. Kalau sudah ada, jadi. Jangan sampai mengatakan wala yuqal kaifa khafiya za ala fulan. Apa iya si fulan, syekh fulan, imam fulan tidak tahu hadis ini, tidak tahu sunnah ini? Apa iya? Ya bisa saja. Apa iya Syekh bin Bas yang membolehkan azan dua kali di hari Jumat tidak tahu bagaimana di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di awal-awal zaman Utsman Jumat azan sekali? Apa iya beliau enggak tahu? Enggak boleh. Pertanyaan seperti ini tidak boleh. Bisa saja. Apa iya Imam Syafi'i enggak tahu kalau kunut subuh hadisnya dhaif? Tidak boleh seperti itu. Siapapun bisa salah dalam bentuk apapun. Imam Malik kan fatal kesalahannya. walaupun fikih ya, tapi kesalahan yang kita semua enggak salah. Apa? Puasa 6 hari di bulan Syawal bid'ah, enggak ada itu. Kan fatal itu. Lihat di Al-Muwatta. Salah satu fatwa beliau Imam Malik, tidak ada puasa 6 hari di bulan Syawal itu, tidak ada. Lihat sekali beliau Imam Darul Hijrah, guru dari Imam Syafi'i, tidak tahu sunnahnya puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian Imam Hanafi membolehkan wanita nikah tanpa wali. Ini kan parah. Iya kan? Tapi itulah manusia. Sekali beliau Abu Hanifah, guru dari Imam Malik, salah dalam hal ini. Kita katakan apa? Salah. Kita katakan salah. Salah ya salah. Tapi tentu kita enggak ada apa-apanya dibanding dengan beliau. Ilmu kita, ketakwaan kita, keimanan kita enggak ada apa-apanya dibanding beliau. Tapi dalam hal ini beliau salah. Dan kita harus yakin karena kita belajar dengan ilmu. Salah ya salah. Iya kan? Dan saya kira tidak ada hari ini seorang ustaz yang berfatwa ya, atau mungkin jarang sekali, 1-2 barangkali ya, bolehnya wanita nikah tanpa wali. Berarti enak sekali kalau wanita boleh nikah tanpa wali. Ayahnya enggak tahu, ibunya enggak tahu, saudara-saudaranya enggak tahu, kan enggak perlu pakai wali. Saksi gampanglah dicari saksi. Cari teman. Ijab kabul pasti. Mana ada perzinahan tanpa ijab kabul? Tanpa ijab kabul ya pemerkosaan namanya. Nah, maka Nabi mengatakan pelacur itu adalah, pezina itu adalah menikah. Pelacur itu menikah, jangan bilang tidak menikah. Pelacur, pezina itu menikah, tapi tanpa wali. Kalau mahar pakai enggak? Pelacur pakai mahar enggak? Iyalah, iya pasti ya, nggak mungkin gratis ya kan? Nah, ijab kabul pasti, ijab kabul itu kan mau sama mau, laki-lakinya mau, perempuannya mau, itu namanya ijab kabul, ya? Saksi gampang, mereka melacur di tempat pelacuran itu kan banyak orang di situ. Ketika pas mau masuk kamar ada yang menyaksikan, gampang kan? Tinggal satu yang tidak ada, apa? Wali. Mana ada pelacur berangkat pelacuran dianterin sama bapaknya, dianterin sama suaminya, abangnya, enggak mungkin. Enggak mungkin, itu sudah rusak serusak-rusaknya. Kalau ada itu sudah rusak. Itu dia. Sabda Nabi alaihi salatu wasalam, pelacur itu sebetulnya menikah tapi tanpa wali. Lihat betapa fatalnya kesalahan beliau di sini Abu Hanifah. Mengatakan bolehnya menikah tanpa wali. Nah ini dia pelajaran bagi kita. Jangan pernah mengatakan mustahil sekali beliau enggak tahu hadis ini, enggak tahu ilmu ini, enggak bisa. Ya. Ya, kita lanjutkan 1211. 1211. Wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwa ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi'amali ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang satu amal, yudkhiluni al-jannah, yang bisa menyebabkan aku masuk surga. Lihat pertanyaan para sahabat, luar biasa. Bukan pertanyaan sepele, remeh, enteng. Pertanyaan yang luar biasa. Beritahukan kepadaku ya Rasul, amal yang bisa menyebabkan aku masuk surga. Kalau kita yang berhadapan dengan Nabi, kira-kira pertanyaannya apa? Berikan, beritahukan kepadaku ya Rasul, agar barang dagangan saya laris, agar saya cepat naik pangkat, agar saya gajinya besar, agar saya menjadi pengusaha muslim yang besar. Barangkali itu kalau kita berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Allah tidak takdirkan kita berhadapan dengan beliau. Ya, Allah tidak takdirkan kita berhadapan dengan beliau. Yang Allah takdirkan berhadapan dengan beliau, bertemu dengan beliau adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, Hurairah, Abdurrahman bin Auf, manusia-manusia mulia. Dunia kecil bagi mereka. Maka pertanyaan mereka adalah, akhbirni bi'amalin yudkhiruni al-jannah. Beritahukan kepadaku ya Rasul, amal yang bisa menyebabkan aku masuk surga. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kisah seperti ini banyak sekali. Antum masih ingat bagaimana budak kita yang sering pingsan itu, ya kan? Dia siap pingsan seumur hidup asal ada jaminan dari engkau ya Rasul bahwa aku akan masuk surga. Ada lagi menjelang perang Uhud, terlalu lama bagiku ya Rasul untuk menunggu kurmaku ini habis aku makan. Terlalu lama bagiku untuk masuk surga kalau harus menunggu kurmaku ini habis. Maka kurma itu ditaruh dan dia lari, dia berperang, membunuh, membunuh, membunuh, akhirnya terbunuh. Dan Nabi sudah katakan, kalau engkau mati di medan perang ini, engkau masuk surga. Inilah para sahabat. Surga betul-betul tujuan utama. Bagaimana dengan kita yang menjadikan pangkat, jabatan, kedudukan, kemewahan sebagai tujuan besar? Kita lupakan surga yang Allah ciptakan, Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang bertakwa, yang beriman, yang diridhoi, yang dicintai oleh Allah. Sementara bangkai kambing ini, dunia ini, Allah berikan kepada yang muslim juga yang kafir. Yang taat Allah beri, ahli maksiat juga Allah beri. Yang beriman Allah beri, yang musyrik Allah beri. Yang ahlu sunnah Allah beri, yang ahlul bidah juga Allah beri. Surga tidak. Surga hanya akan Allah berikan khusus kepada hamba-hambanya yang beriman, yang muslim, yang taat, yang ahlu sunnah, yang bertauhid. Faqal, apa jawab Nabi? Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an, yaitu engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Lihat, kalimat menyembah Allah selalu diikuti dengan tidak menyekutukan. Kenapa? Karena kalau menyekutukan Allah berarti tidak menyembah Allah walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia mengatakan ya Allah engkau Tuhanku, ya Allah aku hambamu, ya Rabb Allahumma. Tetapi besoknya, lusanya, dia datang ke kuburan keramat, dia minta-minta kepada orang yang sudah mati, dia cari berkah di tempat-tempat keramat, maka sebetulnya dia tidak menyembah Allah satu-satunya. Itulah menyekutukan Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Apakah Abu Jahal, Abu Lahab menyembah Allah? Iya. Sudah sering kita bahas di majlis ini bahwa Abu Jahal, Abu Lahab menyembah Allah. Tapi bersamaan dengan itu, Abu Jahal, Abu Lahab juga menyembah Latta, Uzza, Hubal, Mana dan seterusnya. Ini yang Allah tidak mau. Itu bukan tauhid. Tauhid adalah menyembah Allah satu-satunya. Oleh karena itu, rukun tauhid la ilaha illallah ada dua. Apa dan apa? Nafi dan isbat. Isbat saja tidak cukup. Allahu ilah. Asyhadu an ilah Allah. Aku bersaksi bahwa ilah adalah Allah. Allah ada ilah. Tidak sah. Harus ada nafinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah. tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan kecuali Allah baru sah. Nafi dan isbat. Kemudian wa tuqimus shalah, engkau mendirikan salat. Jadi menyembah Allah satu-satunya bertauhid belum cukup, masih ada terusannya. Apa? Salat. Amal terbesar. Amal jawarih terbesar. Amal terbesar mencakup hati dan jawarih, iman. Amal terbesar mencakup jawarih saja, salat. Amal anggota badan terbesar, salat. Adakah tandingannya? Tidak ada. Semuanya, puasa, zakat, haji, jihad, semuanya di bawah salat. Maka para sahabat mengatakan, kami tidak melihat ada satu amal yang apabila ditinggalkan menjadi kafir. Enggak ada. Enggak ada. Amal puasa, zakat, haji, jihad ditinggalkan jadi kafir, enggak ada. Kecuali salat. Kecuali salat. Ini yang diucapkan oleh sebagian sahabat. Wa tu'ti zakat, dan engkau membayar zakat. Membedakan antara sholat dengan zakat menyebabkan Abu Bakar memerangi. Maka kita tidak boleh membedakan. Dua-duanya wajib. Dua-duanya rukun Islam. Yang satu lebih besar dari yang lain tentu. Tapi yang satu diterima, yang satu ditolak, ini haram. Ini namanya membedakan yang sama. Sifat siapa? Yahudi, Nasrani. Dolimkah? Jelas. Sebuah kedoliman adalah membedakan yang sama. Termasuk dolim juga menyamakan yang berbeda. Bagaimana tanggapan penerimaan Yahudi terhadap Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yahya, Nabi Zakaria? Iya, mereka terima. Tapi Nabi Isa tidak. Mereka tolak. Mereka bilang anak zina, anak pelacur. Ibunya Nabi Isa dituduh sebagai pelacur. Manhaj ini diikuti oleh penerus mereka yang mengaku Islam, Syiah Rafidah, menuduh Aisyah sebagai wanita lacur, tuduhan yang sangat keji. Nah, begitu pula Nasara. Nasrani menerima kenabian, kerasulan Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yahya, Zakaria, Musa, yeah. Nabi Isa, yeah. Tapi Nabi Muhammad tidak. Adapun kaum muslimin, para sahabat yang memulai menerima semua. Lihat, dari kaidah sederhana ini betapa jelas Islam berada dalam kebenaran, Yahudi dan Nasrani berada dalam kebatilan. Ini sederhana sekali. Kaum muslimin tidak menolak satupun nabi, satupun rasul. Beda dengan Yahudi, beda dengan Nasrani. Membedakan yang sama. Nah, termasuk sholat dan zakat tidak boleh dibedakan. Yang terakhir, wa tasilur rahim, menyambung silaturahim. Silah menyambung, rahim hubungan kekerabatan. Kakak dengan adik, keponakan dengan paman atau bibi, anak dengan orang tua, kakek, buyut dan seterusnya. Itulah silaturahim. Bukan teman dengan teman, tetangga dengan tetangga, itu bukan silaturahim. Sesuai dengan namanya, silah menyambung, rahim hubungan darah, hubungan kekerabatan. Yeah. Sebagian saudara kita tidak memahami ini. mereka mengira ketika mendatangi teman, tetangga, kenalan, teman lama, dibilang silaturahim. Padahal bukan. Itu ziarah biasa saja. Adapun silaturahim khusus yang ada hubungan darah. Ya, muttafaqun alaih, beliau tidak menurunkan fawaid dari hadis ini karena merupakan pengulangan dari hadis 331. Kita lanjutkan 1212. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna a'rabiyan ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari Abu Hurairah bahwa ada seorang Arabi. Seorang Arabi, Arabi Arab dusun pelosok. Dan ini bukan hanya Arab, artinya walaupun bukan orang Arab tetapi tinggal di pelosok pegunungan disebut Arabi. Mungkin bahasa kita Badui. Dan ini jauh dari tata krama, rasa malu, sopan santun. Dan itu yang ada pada zaman Nabi. Akhlak mereka, sikap mereka, sopan santun mereka beda dengan Abu Bakar, Umar, Zubair, Tolha dan seterusnya. Karena Abu Bakar, Umar dan seterusnya bukan Arabi, bukan Arab Badui. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amali, tunjukkan kepadaku satu amal. Idza amiltuhu dakhaltul jannah, yang apabila aku mengamalkan amal tersebut aku masuk surga. Tolong tunjukkan. Nabi menjawab semakna dengan jawaban hadis di atas. Cuman yang di atas dari Abu Ayyub, ini Abu Hurairah. Mungkin satu peristiwa, mungkin dua peristiwa, dua-duanya mungkin. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a sama. Engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Wa tu'tiz zakat al-mafruḍah, dan engkau membayar zakat al-mafruḍah, yang fardu, yang wajib. Ini bukan berarti ada zakat yang tidak wajib. Kalau sedekah, iya, kemarin sudah kita bahas. Sedekah ada dua, ada yang wajib dan ada yang tidak wajib. Adapun zakat semuanya wajib. Wa tasumu Ramadan, dan puasa Ramadan. Qala, orang Arab Badui ini berkata, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Ucapan ini beredar di kalangan para sahabat. Jiwaku berada di tangannya, jiwaku berada di tangannya. Dan tidak ada satupun sahabat yang bertanya, tidak ada satupun tabi'in yang bertanya membahas apa. Emang Allah punya tangan? Nah, tidak ada pertanyaan seperti itu. Tidak ada satupun sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in yang bertanya, emangnya Allah punya tangan? Kok demi zat yang jiwaku ada di tangan, enggak ada. Berarti mereka sepakat mengikuti sabda Nabi, firman Allah dalam Al-Quran, bahwa Allah betul-betul memiliki tangan. Dan itu kata Allah sendiri, kata Nabi sendiri. Dan Nabi tidak pernah mentakwil-takwilnya. Maksud tangan di sini adalah anu, maksud tangan di sini adalah anu, tidak ada. Tunjukkan satu dalil saja. Sabda Nabi yang menjelaskan maksud tangan di situ apa? Tidak ada. Tentu Rasul dan para sahabat memahami apa adanya. tangan ya tangan, wajah ya wajah, turun ya turun, dan begitu seterusnya. La azidu ala hadha, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, kata si badui ini, aku tidak akan menambah. Aku tidak akan menambah. Artinya, aku hanya akan menyembah Allah satu-satunya. Aku hanya akan sholat, sholat wajib. Kita hubungkan dengan hadis yang kemarin, sholat lima waktu, duha tidak, tahajud tidak, qobliyah ba'diyah tidak, tayatul masjid tidak, semuanya tidak. Hanya lima waktu saja. Aku enggak mau nambah lebih dari itu. Kemudian puasa Ramadan saja. Aku tidak mau menambah yang 6 hari di bulan Syawal, yang Senin Kamis, yang puasa Arafah, yang puasa 3 hari setiap bulan. Aku hanya akan puasa Ramadan saja. Dan seterusnya tidak ditambah. Yang wajib-wajib saja. Yang rukun Islam saja. Falamma walla, ketika orang ini telah pergi, telah membelakangi Nabi, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu ay yanzura ila rajulin min ahli al-jannah, barang siapa di antara kalian yang ingin melihat manusia calon penghuni surga, falyanzur ila hadha, lihatlah laki-laki itu, lihatlah si Arab Badui itu, lihat. Tidak mengamalkan yang nawafil, yang sunat-sunat, yang mustahab, hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Nabi sudah jamin masuk surga. Oleh karena itu kita tidak boleh mencela orang yang tidak pernah puasa Senin Kamis, tidak pernah sholat duha, tidak pernah sholat rawatib dan seterusnya, tidak boleh dicela, karena memang tidak tercela. Ya, yeah. Apalagi ibadah-ibadah sunat itu lebih baik disembunyikan. Kalau ditanya nanti jadi enggak tersembunyi, ya kan? Maka jangan ditanya. Bapak mandi lama, ini Senin-Senin makan mulu siang. Ini Senin Kamis Bapak makan mulu, emang enggak pernah puasa Senin Kamis? Enggak boleh. Pertanyaan seperti itu tidak boleh. Tidak boleh, ya, karena tidak wajib, tidak tercela. Lihat, Nabi tidak mencela, justru Nabi memuji orang yang tidak mau mengamalkan ibadah yang sunat-sunat. Bagaimana kalau mau? Tentu lebih baik menambal yang kurang. Allah semakin cinta kalau mau. Kalau tidak mau, sudah. Ini juga tidak dikeluarkan kawaidnya karena juga merupakan pengulangan. Ya. Kemudian 1213. Wa an Jarir ibn Abdullah qala, dari Jarir bin Abdullah, dia berkata, bayatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ajaran di dalam Islam adalah baiat, dan salah satu yang bid'ah di dalam Islam juga baiat. Baik, berarti dengan demikian baiat itu ada yang sunnah, ada yang beda. Beda dengan maulid, tahlilan, bid'ah. Adapun baiat sama dengan sholat, sama dengan puasa, ada yang sunnah, ada yang beda. Bagaimana baiat yang sunnah? Ini dia, membaiat Nabi, bersalaman dengan Nabi, membaca syahadat, kemudian berjanji. Dan banyak dan beda-beda. Nabi membaiat beberapa wanita tanpa salaman agar wanita-wanita ini tidak berzina, tidak membunuh anaknya, tidak berbohong dan seterusnya. Nah, ini lain lagi. Jarir bin Abdullah membaiat Nabi. Untuk apa? Ala iqamis salat. Untuk terus mendirikan salat. Wa ita'iz zakat, membayar zakat. Wa nushi li kulli muslim, dan untuk selalu menasihati setiap muslim. Ini tiga janji, tiga baiat Jarir di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah lain lagi. Ibnu Umar lain lagi. Wanita-wanita tadi lain lagi. Dari sini kita tahu bahwa baiat itu macam-macam. Yang satu macam adalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kepada selain Nabi? Ini dia. Tentu pertanyaan yang sangat penting. Adakah para tabi'in membaiat Abu Bakar untuk sholat lima waktu, untuk puasa Ramadan, untuk tidak berzina? Tidak. Adakah para tabi'in membaiat Umar untuk selalu sholat, puasa, tidak berzina, tidak berjudi? Tidak ada. Nah, keluar hukum dari sini bahwa baiat-baiat amaliyah itu khusus di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah bid'ahnya apa? Torekot-torekot sufiyah. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit tentang baiat di hadis 12-13, bahwa baiat ada yang sunnah, ada yang bid'ah. Baiat yang sunnah ada di zaman Nabi, ketika itu merupakan baiat amal. Ya Nabi, kami berbaiat kepadamu untuk tidak berzina, untuk tidak minum khamar, untuk selalu sholat dan seterusnya. Adapun baiat amal seperti ini dilakukan di depan seorang ulama, kiai, ini batil. Kenapa? Karena kalau itu benar, tentu para sahabat yang paling pantas dibaiat adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali dan seterusnya. Ini tidak ada riwayat. Maka baiat-baiat torekot-torekot sufiyah di depan pemimpinnya, kiainya, ini tidak ada contoh dari para sahabat. Lalu apakah seluruh baiat hari ini batin? Al-jawab tidak. Ada baiat yang hak, yaitu ketika kita berbaiat di hadapan pemimpin, presiden, raja muslim. Ketika kita berbaiat, kami siap taat, kami siap mentaati semua perintah-perintah Anda. Ini baiat yang hak terhadap pemimpin. Bagaimana baiat-baiat firqah? Ini batu. Baiatnya LDII, Islam Jamaah, baiatnya Jamus, Jamaatul Muslimin, baiatnya NII, baiatnya banyak sekali. Karena mereka tentu bukan pemimpin yang sah di negeri kita ini. Yang sah siapa? Presiden kita. Presiden kita Muslim. Dari dulu sampai hari ini. Mereka lah yang berhak kita baiat. Ya. Adapun firqah-firqah itu batin. Dan saya kira hampir semua firqah ada baiatnya. Wallahu. Ada pertanyaan? Silakan. Bedanya sumpah dengan baiat? Beda ya. sumpah tidak ada hubungannya dengan pemimpin, tidak ada hubungannya dengan apa? Biasanya sumpah itu di hadapan Allah, ya, yang disebut dengan nada. Ya Allah, aku akan bersedekah 1 juta. Aku akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Atau sumpah yang merupakan perkara di hadapan hakim. Tentu ini bukan baiat. Demi Allah, saya tidak ada ketika terjadi pembunuhan itu. Demi Allah, saya melihat bahwa yang membunuh adalah si fulan. Ini sumpah. Nah, cuman dalam bahasa kita, baiat sering disebut sebagai sumpah setia. Saya kira khawatir terjemahan ini akan melebar, maka lebih baik baiat tidak usah diterjemahkan. Baiat saja. Apa pengertiannya tadi? Berbaiat di hadapan pemimpin, berbaiat di hadapan Nabi. Apakah makmum yang mendapati imam sedang rukuk dapat 1 rakaat? Ya, ini pernah terjadi pada diri Abu Bakrah. Bukan Abu Bakar ya, Abu Bakrah lari terengah-engah menuju jamaah. Ketika itu Rasul dan para sahabat sedang rukuk. Lalu Abu Bakrah bahkan belum sampai ke saf sudah rukuk. Nabi salam, Abu Bakrah ikut salam. Dan Nabi tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah 1 rakaat. Hanya Nabi menasihati Abu Bakrah, lain kali jangan mengejar dengan berlari, tidak boleh. Biasa saja berjalan. Apakah baiat termasuk bagian dari sumpah? Apakah ada kiparatnya jika dilanggar? Tidak, ya, tidak. Karena baiat-baiat yang dicontohkan tadi kan sholat, puasa, ya. Tidak sholat ya dosa, tidak puasa ya dosa. Jadi baiat-baiat tadi hanya apa istilahnya menambah semangat. Kan biasanya mereka baru saja masuk Islam, baru saja baca syahadat. Tentu untuk meninggalkan sholat, meninggalkan puasa itu mudah sekali. Baru saja masuk Islam kan? Nah, maka diperkuat dengan baiat itu. Maka hanya ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Setelah Nabi tidak ada baiat-baiat amaliyah itu, kecuali baiat terhadap pemimpin tadi. Saya pernah mendengar bahwa hukum asal ibadah itu haram dan yang menghalalkannya adalah dalil. Mohon penjelasan. Ini sudah jelas ya, bahwa hukum asal ibadah adalah haram. Salat haram, puasa haram, tawaf haram, sa'i haram, kecuali ada dalil dari Nabi. Ada dalil dari Nabi. Apa? Sholat 5 waktu, sholat duha, sholat tahajud. Itu ada dalil dari Nabi. Nah, sekarang tidak ada dalil dari Nabi. Kenapa barusan Bapak sholat? Karena saya tadi jualan habis semua. Belum pernah saya jualan sampai habis. Tadi habis. Makanya saya sholat 2 rakaat. Sholat apa Pak? Sholat laris dagangan, kan jadi rusak agama itu. Nggak boleh kan? Apakah ada larangan dari Nabi? Jangan kalian sholat dalam rangka laris dagangan, kan nggak ada larangan. Memang ibadah tidak nunggu dilarang, tapi nunggu contoh dari Nabi, perintah dari Nabi. Tidak ada contoh haram, tidak ada dalil haram, tidak ada perintah haram. Ya. Dunia sebaliknya. Makanan, minuman, pakaian, cari nafkah, kendaraan, semuanya halal, kecuali yang dilarang oleh Nabi, yang dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah. Saya seorang ibu yang membawa bayi. Bolehkah saya sholat sambil duduk dengan memangku bayi? Berdiri. Berdiri dengan menggendong itu pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika sujud diletakkan ya, apa di hadapannya, kalau itu memang harus seperti itu. Karena wajib berdiri, selagi masih bisa berdiri wajib berdiri. Dunia tidak lebih berharga dari sayap nyamuk. Jadi kesimpulannya tidak usah berdoa memohon dunia, hanya akhirat. Karena dengan meminta akhirat maka dunia juga mengikuti. Apakah begitu? Kalau mengatakan haram meminta dunia, tentu sama. Boleh. Dan itu pernah dicontohkan oleh Nabi. Ya. Warizkon Tayyibah. Rizki kan dunia, rizki dunia. Ya. Boleh. Yang tercela adalah kita mati-matian minta dunia, sementara kita lupakan surga. Kita tidak minta surga, itu yang tercela. Sekali waktu kita minta sehat, minta tambahan rezeki, minta anak kita sembuh dari sakit, lulus ujian, tentu boleh. Bolehkah berdoa tanpa mengangkat tangan? Boleh. Boleh. Mengangkat tangan pernah dicontohkan oleh Nabi. Tidak mengangkat tangan juga pernah dicontohkan oleh Nabi. Pernah juga Nabi mengangkat tangan tinggi sampai terlihat ketiak beliau yang putih bersih, tidak berbulu karena dicukur oleh beliau. Pernah juga dengan satu jari. Ini khusus ketika Jumat, khutbah Jumat, doa dalam khutbah Jumat dengan satu jari. Ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halalkah memakan daging atau ayam yang sudah dijual matang, di mana kita tidak tahu proses penyembelihannya sesuai syariat atau tidak? Pertanyaan ini sudah ditanyakan oleh siapa? Oleh Aisyah. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, sering disuguhkan kepada kami daging. Kami tidak tahu apakah menyembelihnya memakai bismillah, baca bismillah atau tidak." Apa jawab Nabi? Apa jawab Nabi? "Makanlah dengan membaca bismillah." Selesai. Tentu jawaban Nabi ini untuk pertanyaan di Madinah, di Mekah, di Jakarta, di Mesir, di Brunei, di Malaysia. Bagaimana di Jepang? Bagaimana di Cina? Tentu tidak berlaku. Ya. Kita mendapatkan daging di Jepang, ayam di Jepang, kita baca bismillah mengikuti sabda Nabi, tentu bukan seperti itu. Ya, inilah yang dimaksud dengan aglabiahnya. Aglabiahnya di negeri kita ini yang menyembelih siapa? Muslim. Muslim, insya Allah pasti. Seorang muslim ketika menyembelih halal kita makan. Yang bukan muslim menyembelih itu satu dua, diperkecualikan. Beda ketika di Jepang, ketika ada daging, tentu yang menyembelih atau bahkan mungkin tidak disembelih. Bagi mereka tidak ada bedanya disembelih dengan tidak disembelih. Yang penting mati. Bahkan sebagian mereka masih hidup dimakan, ya? Ada kan? Ada. Masih hidup dimakan. Ya. Bagi mereka enggak masalah. Kita kan masalah besar. Jadi pertanyaan ini di Jakarta, di Bandung, di Indonesia, maka cukup dengan membaca bismillah. Apa hukum azal? Halal. Karena tidak ada pengharaman dari Nabi SAW. Bahkan ucapan para sahabat menunjukkan bahwa azal itu halal. Para sahabat mengatakan kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami berazal ketika Al-Qur'an sedang turun. Nabi masih hidup. Al-Qur'an wahyu turun hampir setiap hari. Tidak ada satupun ayat yang mengharamkan azal. Beda dengan para sahabat minum khamar. Turun ayat mengharamkan. Riba, turun ayat mengharamkan. Judi, turun ayat mengharamkan. Azal, tidak turun ayat, itu maksud para sahabat. Jika azal itu haram, tentu akan turun ayat. Setidaknya sabda Nabi SAW bahwa azal itu haram. Berarti kesimpulannya azal itu boleh. Tapi ingat, para sahabat berazal itu terhadap siapa? Istri apa budak? Istri apa budak? Budak. Bukan terhadap istri. Kalau istri mereka hamil, mereka senang sekali. Mereka tidak senang kalau budak perempuannya hamil. Maka ketika para sahabat menjima budak perempuannya, tidak mau hamil budak, maka mereka berazal. Ya. Maka tidak terjadi di zaman sahabat atau mungkin sedikit sekali budak-budak melahirkan tuannya. Karena enggak pada hamil. Para sahabat berazal. Ya. Budak-budak melahirkan. Karena kalau budak itu dijima oleh para sahabat sebagai tuannya dan itu halal, lalu hamil, lalu melahirkan anak, anak ikut ibunya apa ikut ayahnya? Tentu ikut ayahnya. Jadi budak apa merdeka? Merdeka. Sementara ibunya masih budak, anaknya merdeka, tuan. Itu yang dimaksud oleh Nabi antaridal amatu rabbataha. Budak-budak perempuan melahirkan tuan. Nah, itu tidak terjadi di zaman sahabat. Di akhir zaman nanti terjadi. Akan muncul lagi perbudakan di muka bumi. Dan kaum muslimin yang menjadi tuan, Yahudi, Nasrani, Majusi dan seterusnya yang menjadi budak. Sabda Nabi SAW. Tapi ingat, Nabi mengatakan bahwa azal kalian tidak akan membatalkan apa roh yang sudah Allah persiapkan. Allah sudah mempersiapkan ruh dari seluruh manusia. Si fulana yang dijima ini nanti punya anak, ruhnya sudah dipersiapkan. Berhubung azal maka tidak jadi, ini yang tidak mungkin. Walaupun azal, walaupun kabi, walaupun semua usaha dilakukan supaya tidak hamil, tetapi ketika Allah telah mempersiapkan calon-calon manusia yaitu roh, maka tidak mungkin batal. Disinilah adanya kegagalan dalam KB, kegagalan dalam usaha ini, usaha itu. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Allah. Allah punya rencana dan rencana Allah pasti terjadi. Allahu.